بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang insyaallah malam ini kita akan menyelesaikan Ad-Darsur Rabi'ah Ashar, pelajaran 14, yang mana alhamdulillah dengan selesainya pelajaran 14 ini maka selesailah tasrif perubahan-perubahan yang ada pada tiga fi'il, ada tiga kata kerja. Dan alhamdulillah sudah kita baca di pertemuan yang lalu bagian terakhir daripada Ad-Darsur Rabi'ah Ashar, pelajaran 14, yang mana di sini di halaman 101 untuk melihat bagi ikhwah dan akhwat yang masih belum membuka bukunya, silahkan buka halaman mi'ah wawahid 101 bagian akhir daripada Ad-Darsur Rabi'ah Ashar. Di sini di halaman 101, ta'ammal ma yali, ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut. Ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut. Di sini ada penjelasan aqsamul fi'li thalathatun. Aqsamul fi'li, macam-macam kata kerja, thalathatun, ada tiga. Yani dengan selesainya Ad-Darsur Rabi'ah Ashar, maka lengkaplah sudah pembahasan tentang tiga al-fi'l, thalathatu af'al, bahwa kata kerja itu ada tiga macam. Yang pertama, madin, yani al-fi'lul madi, kata kerja bentuk lampau, menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat. Kemudian ada mudhari'un, yani al-fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan waktu sedang, atau akan, atau yang sifatnya rutinitas. Kemudian yang terakhir yang sudah kita pelajari di pelajaran 14 ini, yakni wa amrun, yakni fi'lu amrin, kata kerja perintah. Pertama al-madi, kemudian al-mudhari, dan yang ketiga al-amr. Dan alhamdulillah ketiga fi'l tadi sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa ini alhamdulillah sudah selesai kita bahas. Baik cara tasrifnya, cara perubahan-perubahannya jika diisnadkan ke dhamair, ke kata-kata ganti yang nanti akan kita latih insyaallah pada kesempatan malam ini. Dan juga sudah kita jelaskan dari segi maknanya. Dan bahkan sudah kita jelaskan satu persatu unsur yang menyusun satu kata kerja, apa saja yang ada dalam satu kerja itu, kata kerja itu. Dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit murajaah. Jadi malam ini kita akan fokuskan ke pembahasan murajaah tiga bentuk fi'il ini dan tasrifnya manakala diisnadkan kepada baik dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga, atau dhamir al-mukhatab, kata ganti orang kedua, dan dhamir al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Nanti akan kita bahas satu persatu insyaAllah. Dan kita murajaah, kita minta kepada al-ikhwah di rumah dan dimanapun antum berada, pendengar dan pemirsa Roja, kita akan satu persatu akan bahas ini insyaAllah. Dan di sini ada satu contoh yang disebutkan, nahwu contohnya. Nahwu berarti mithlu, contohnya. Zahaba, dan ini adalah al-fi'lul madhi, zahaba, dia telah pergi. Kemudian contoh daripada al-mudhari' yadhhabu, dia sedang atau akan pergi, atau menunjukkan rutinitas. Kemudian yang terakhir idhhab, kata kerja perintah, pergilah kamu. Dan dari ketiga fi'l ini kita akan turunkan satu persatu tasrif dari ketiga fi'l ini jika diisnadkan kepada domir yang kita sebutkan tadi. Hanya saja perlu antum mengetahui di fi'il amr, di kata kerja perintah ini, dhamir yang diisnadkan kepada fi'il amr hanya dhamir al-mukhatab, orang kedua saja. Karena perintah itu tentu disampaikan kepada orang yang diajak bicara. Bukan perintah kepada diri sendiri, bukan juga perintah kepada orang yang al-ghaib, orang ketiga. Tapi perintah untuk orang yang kita ajak bicara, al-mukhatab, yakni orang kedua. Dan tidak mengapa ana contohkan apa yang ana maksudkan di sini. Nanti setelah ini insyaAllah kita akan buka kesempatan Ahabul Ghafar bagi al-ikhwa wal-akhwat, mendengar dan bersoraja untuk mengikuti contoh yang kita sebutkan. Kita ambil dari al-fi'l yang disebutkan di sini. Kita mulai dengan al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau, zahaba. Kita turunkan sekarang dari zahaba ini, kita isnadkan kepada dhamir yang sudah kita pelajari. Mulai dari al-ghaib, kemudian al-mukhatab, kemudian al-mutakallim. Dan al-ghaib di sini tentu saja ada mufrad dan ada jama', dan ada muzakkar dan ada mu'annath. Kemudian begitu pula al-mukhatab, ada untuk muzakkar dan ada untuk mu'annath, ada untuk mufrad dan ada untuk jama'. Begitu pula al-mutakallim demikian, hanya saja untuk mutakallim, khusus untuk mutakallim, baik untuk mudzakkar dan mu'anas sama. Hanya saja yang beda, ini yang mufrad dan ini yang jama'. Kita mulai dengan fi'il zahaba di sini. Kita turunkan. Berarti pertama dhamirnya huwa hum, kemudian hiya hunna. Itu al-ghaib. Kemudian al-mukhatab, anta antum, anti antunna. Kemudian al-mutakallim, ana nahnu. Untuk lebih memudahkan al-ikhwah dan al-akhwat nanti yang akan ikut bersama kita latihan, kita sebutkan saja di depannya dhamirnya dahulu. Maka di sini contoh, huwa zahaba. Huwa zahaba. Hum zahabu. Hum zahabu. Hiya zahabat. Hiya zahabat. Hunna zahabna. Hunna zahabna. Selesai sudah al-ghaib, baik yang mudhakar mu'annaf maupun mufrad maupun jama'. Kemudian al-mukhatab, sekali lagi tidak mengapa kita sebutkan dhamir di depannya untuk memudahkan al-ikhwa wal-akhwat sekalian. Anta tadhabu. Afwan, anta zahabta. Kita masih di al-fi'lul madhi. Anta zahabta. Antum zahabtum. Anti zahabati. Antunna zahabtunna. Selesai sudah al-mukhatab. Sekarang kita al-mutakallim. Ana zahabtu. Nahnu zahabna. Perhatikan beda antara nahnu dengan hunna sebelumnya. Kalau hunna tadi zahabna, nunnya pendek. Adapun di al-mutakallim untuk jama' nahnu zahabna, dengan nun yang dipanjangkan. Kita mulai dengan al-fi'lul madhi dulu, setelah itu kita lanjutkan ke al-fi'lul mudhari'. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Nah, baik, silakan untuk para pemirsa maupun pendengar Roja di manapun Anda berada untuk berlatih dalam membuat fi'il madhi sebagaimana yang telah dicontohkan tadi untuk mentasrif, yaitu untuk yang gaib terlebih dahulu di kesempatan ini. Untuk Anda yang ingin bergabung di 0218236543. Kita coba sapa penelpon yang pertama. Now. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Om Abdillah di Solo, benar? Naam. Barakallahu fiik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Ya Om Abdillah. Marhaban bikum. Kaifa haluk ya Om Abdillah? Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum ya? Ana bikhair alhamdulillah. Sami'ti min al-bidayah ya Om Abdillah? Istama'ti min al-bidayah? Om Abdillah mendengarkan dari awal? Ya, dari awal. Nah, tadi sudah mendengarkan yang kita minta, contohnya apa? Firmadi. Nah, nah, sekarang Om Abdillah sebutkan fi'il madhi yang lain dan ditasrif seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin Ummu Abdillah mohon maaf. Faca'atan. Naam, Ummu Abdillah. Ummu Abdillah mohon maaf sebelumnya. Oh, yeah. Dapat dikecilkan volume radio atau? Oh iya, iya. Nah, naam. Oh iya, iya. Raja'a. Naam, ulang sekali lagi Ummu Abdillah. Ummu Abdillah pilih raja'a. Silakan. Raja'a. Sebutkan dhamir di depannya biar lebih mudah. Huwa raja'a. Bum raja'a. Naam. Iya raja'at. Naam. Bunna raja'na. Naam. Anta raja'ta. Anta raja'ta. Antum raja'tum. Anti raja'ti. Antunna raja'tunna. Ana? Ana ana raja'tu. Nahnu raja'na. Masya Allah. Sepertinya soal ini terlalu mudah bagi Ummu Abdillah. Alhamdulillah. Satu lagi Ummu Abdillah. Satu lagi. Dakhala. Naam. Dakhala. Mana dakhala? Masuk. Masuk. Huwa dakhala. Hum dakhalu. Iya dakhalat. Humna dakhalna. Anta dakhalta. Antum dakhaltum. Anti dakhalti. Antunna dakhaltunna. Ana dakhaltu. Nahnu dakhalna. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiki ya Abdillah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ummu Abdillah yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Di belakang beliau, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa untuk membuat contoh sebagaimana telah disampaikan tadi, tasrif dari fi'il madhi baik dari ghaib maupun mukhatab dan mutakalim. Silakan. Halo. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung di 0218236543. Ya, kembali kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Maisurah di Bekasi. Ibu Maisurah Bekasi. Nah. Ahlan wasalam ya Ibu Maisurah. Ya, Ustaz. Nah, siap Ibu Maisurah? Insyaallah, Ustaz. Baik. Fi'ilnya saya yang pilihkan atau Ummu yang sudah siapkan? Fi'il madhi, Ustaz ya. Iya. Dari kharaja ya Ustaz. Kharaja, tafadhali. Yeah. Silakan, kharaja. Huwa kharaja, hum kharaju, hiya kharajat, hunna kharajna. Anta kharajta, antum kharajtu, anti kharajti, antunna kharajtunna. Naam. Ana kharajtu. Nahnu kharajna. Mumtaz, Masya Allah. Ibu Maisarah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Pernah dulu, masih kecil. Oh, masih kecil. Sekarang ini belajar bahasa Arabnya? Hanya pakai buku Dirusulullah saja? Ya, baru ikut yang dari awal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Satu lagi Ummu. Saya pilihkan buat Ummu jalasa. Jalasa? Iya, tepat. Huwa jalasa, hum jalasu, hiya jalasat. Kunna jalasna, anta jalasta, antum jalastu, anti jalasti, antunna jalastunna, ana jalastu, nahnu jalasna. Mumtaz, Masya Allah, Barakallahu fiki. Syukuran ya Abu Maisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Maisurah di kesempatan malam hari ini yang turut bergabung. Silakan di belakang Om Abdillah dan Ibu Maisurah. Nah, halo. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami ajak Anda Nah, sudah ada yang masuk. Halo. Terputus. Untuk Anda yang ingin turut berlatih di kesempatan malam hari ini dapat menghubungi melalui telepon di 021-823-6543. Dan Anda pun dapat bertanya seputar pembahasan bahasa Arab di 081-989-6543 melalui pesan singkat. Naam, silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Dewi di Depok. Ibu Dewi di Depok. Naam. Iya. Silakan. Ibu Dewi, ahlan wa sahlan. Wa marhaban. Ahlan bika ya Ustaz. Siap Umu untuk mengerjakan latihan? Siap. Siap. Fi'ilnya saya yang pilihkan atau Umu yang sudah membuatnya? Dipilihkan. Saya yang pilihkan, baik. Bagaimana kalau darasa? Apa? Darasa. Darasa? Iya, mana darasa? Belajar. Belajar, iya, silakan. Huwa darasa. Iya. Darasu. Iya. Hiya darasat. Kunna darasna. Iya. Anta darasta, antum darastum, anti darasti, antunna darasna. Antunna? Al-asaf syarif. Khata? Ya, terputus Ibu Dewi di Depok, mohon maaf. Dan mungkin dapat mencoba kembali Ibu Dewi, kami tunggu di kesempatan selanjutnya. Atau di belakang beliau, pendengar maupun pemirsa yang lainnya turut bergabung bersama kami. Silakan dalam berlatih dalam tasrif fi'il madi di kesempatan malam hari ini. Baik, pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Hafiz Ripat, Bapak, dari Depok. Bapak Hafiz di Depok. Mohon maaf Bapak, dapat dibantu untuk mengecilkan volume radio maupun televisinya terlebih dahulu? Kenapa? Mohon dikecilkan volume radio ataupun televisinya. Bapak dapat fokus mendengarkan suara kami di gagang telepon atau handphone saja Pak. Iya. Baik. Mendengar. Alhamdulillah saya mendengar. Sudah dikecilkan Pak siapa tadi? Pak Hafiz Rifat. Pak Hafiz. Iya. Pak Hafiz, paham? Ya. Paham apa yang sudah kita kerjakan sekarang, Pak Hafiz? Iya, alhamdulillah saya paham. Baik, siap kita berikan dua fi'il ke Pak Hafiz ya. Tolong Pak Hafiz, fi'ilnya qatala. Qatala. Mana qatala Pak Hafiz? Membunuh. Naam, tafaddali. Tafaddal. Huwa qatala. Ya. Hum qatalu. Ia qatalat. Hunna qatalna. Anta qatalta. Antum qataltum. Anti qatalti. Antunna qatalna. Ana qataltu. Nahnu qatalna. Masya Allah, mumtaz. Pak Hafiz, mumtaz. Satu lagi Pak Hafiz. Jalasa. Jalasa. Mana jalasa, Pak Hafiz? Duduk. Silakan, tafadhal. Huwa jalasa. Hum jalasu. Ia jalasat. Hunna jalasna. Anta jalasta. Antum jalastum. Anti jalasti. Antunna jalastunna. Ana jalastu. Nahnu jalasna. Mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran. Terima kasih banyak, ya, Pak Hafiz. Ya, nah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Hafiz yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Kembali untuk Anda pendengar maupun pemirsa, kita berikan kesempatan kembali untuk di kesempatan ini dan sebelum kita beranjak untuk menyimak kembali contoh dari fi'il mudhari. Naam, halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Iya. Dengan siapa di mana ini? Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Mutmainah atau dengan siapa? Iya. Halo. Iya, mohon maaf Ibu, dikecilkan volume radio atau televisinya, Bu. Halo. Iya, halo. Dengan siapa? Iya, mau ikutan. Baik. Ya. Dengan siapa di mana ini? Jalasa. Hai. Baik, silakan, silakan Bu Mutmainah, saya ya, namanya. Saya rasa Ibu Mutmainah ini. Ya, silakan Bu Mutmainah, silakan. Iya. Jalasa ya. Iya. Sebutkan dhamirnya. Jalasa. Ya jalasa, jalasu. Iya. Ya jalasat. Huna jalas. Iya. Anta jalasa, anti jalasti. Ja antum dulu Bu Mutmainah. Antum jalastum. Iya. Anta anti jalasti, antuna jalasna. Ah, antuna. Antuna jalasna. Antuna jalasna. Jalastunna. Jalastunna. Iya. Ana jalastu, nahnu jalasna. Iya, mumtaz. Satu lagi Bu Mutmainah, silakan. Apa? Ya. Apa? Satu lagi Bu Mutmainah. Iya. Fi'ilnya satu lagi, saya pilihkan Bu Mutmain. Kataba. Kataba, boleh. Tafadhal. Yeah. Tafadhal. Huwa kataba. Hum katabu. Dia katabat. Huna katabna. Iya. Yeah. Anti katab. Anta katabta. Iya. Yeah. Antum katabtum. Anti katati, antuna katatuna. Nah, sudah. Ana? Ya. Ana? Ana, ana katatu, nahnu katatna. Mumtaz, syukuran, terima kasih banyak, ya. Bu Mutmainah. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Ibu Mutmainah saja ya, di Jakarta, dan terima kasih untuk Ibu Mutmainah. Satu kembali saja, satu penanya maupun maksud kami untuk penelpon yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Baik, kita sapa. Naam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Pak Agus di Karawang. Pak Agus di Karawang. Naam. Assalamualaikum Pak Agus. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya? Sehat, bagus? Iya, Masya Allah. Sudah lama gak telepon nih. Baru sekarang Pak Agus kedengar suaranya. Ya. Siap Pak Agus? Ya. Siap? Siap untuk teman tasrif? Di handphone, Ustaz. Siap Pak Agus, mentasrif? Siap, insya Allah. Sajadah, silakan Pak Agus. Sajadah. Bagaimana sajadah Pak Agus? Sajadah sujud. Sujud, silakan. Tafadhal. Sajadah, hum sajadu. Iya sajadat. Hunna? Hunna sajadna. Iya. Anda sajadta. Antum sajadatum. Anti sajadati. Ulasi lagi Pak Agus, antum. Antum sajadatum. Iya. Anti sajadati. Antuna sajadatunna. Nah. Anna sajadatu. Nahnu sajadatna. Naam. Satu lagi Pak Agus. Ya. Fahima. Ya. Fahima. Fahima. Iya. Memahami ya. Naam. Huwa fahima. Hum fahimu. Iya fahimat. Hunna fahimna. Anta fahimta. Antum fahimtum. Anti fahimti. Antuna fahimtunna. Ana fahimtu. Nahnu fahimna. Mumtaz, mumtaz. Syukuran, syukuran Pak Agus. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agus, terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Naam Ustaz. Nah, alhamdulillah kita sudah berlatih tadi tasrif al-fi'lul madhi. Sekarang kita beralih ke tasrif al-fi'lul mudhari'. Dan insyaallah hal ini juga sudah kita pelajari. Kita contohkan satu fi'il misalnya. Seperti fi'il yang disebutkan di akhir tadi, halaman 101 tadi, kita pilih yadhabu. Yadhabu adalah al-fi'lul mudhari' dari dhahaba. Sekarang yadhabu ini kita turunkan seperti tadi, diisnadkan ke tiga dhamir yang sudah kita pelajari. Maka yang pertama, huwa yadhabu. Hum yadhabuna. An hiya tadhabu. hunna yadhhabna, anta tadhhabu, antum tadhhabuna, anti tadhhabina. Perhatikan untuk anti agak lain daripada yang lain, anti tadhhabina, antunna tadhhabna, ana adhhabu, nahnu nadhhabu. Ana ulang sekali lagi, huwa yadhhabu, hum yadhhabuna, hiya tadhhabu, hunna yadhhabna, anta tadhhabu, antum tadhhabuna, anti tadhhabina, antunna tadhhabna, ana adhhabu, nahnu nadhhabu. Nah, tafadhal, kita buka bagi al-ikhwa wal-akhwat untuk bisa berlatih al-fi'l al-mudhari. Baik, pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, silakan kali ini fi'il mudhari untuk Anda yang ingin mentasrifnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin berlatih. Baik, untuk penelpon selanjutnya kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Kurnia Ustaz di Padang. Ibu Kurnia di Padang, masya Allah. No. Jelas suaranya Ibu Kurnia? Insya Allah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Kurnia ikut dari awal tadi? Pas fi'il madhi yang pertama tadi. Sekarang al-fi'lul mudhari, siap? Nah, fi'ilnya saya yang milihkan atau Ibu Kurnia sudah siapkan fi'ilnya? Saya pilihkan kalau begitu. Pilihkan aja Ustaz. Ya. Apa al-fi'lul mudhari dari fahima? Fahima, al-mudhari-nya bagaimana? Fahima, yafhamu. Huwa yafhamu. Naam, terus. Huwa yafhamuna. Hum, bagaimana? Ulang sekali lagi. Hum yafhamuna. Iya, terus. Hiya yafhamu. Hiya etafhamu. Naam. Terus. Hunna tafhafna. Hunna yafhamna. Yafhamna. Naam. Anta sekarang. Anta tafhamu. Iya, sahih. Antum. Antum tafhamuna. Naam. Anti. Anti tafhamina. Naam. Terus antunna. Antunna tafhamna. Naam. Ana. Ana afham. Afhamu. Afhamu. Nahnu. Nahnu nafhamu. Alhamdulillah. Satu lagi Ibu Kurnia, siap? InsyaAllah Ustaz. Baik. Raka'a, apa al-mudhari'nya? Raka'a. Raka'a Ustaz. Iya, apa fi'il mudhari'nya? Huwa yarkahu. Naam, terus. Hum yarkahuna. Yarkauna, ain. Ain. Naam. Hum yarkauna. Iya. Ya tarka'u. Naam, hunna. Hunna tar yarka'na. Yarka'na, sahih. Anta. Anta tarka'u. Naam. Antum. Antum tarka'una. Naam. Anti. Anti tarka'ina. Antunna. Antunna tarka'na. Naam. Dua lagi. Ana arka'u. Nahnu narka'u. Ahsanti, ahsanti. Barakallahu fiik. Syukran wa jazakallahu khair Ibu Kurnia. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kurnia yang turut bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, di belakang beliau untuk Anda pendengar maupun pemirsa, masih terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk Anda turut bergabung dalam berlatih di kesempatan malam hari ini. Now, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dengan siapa, di mana? Dengan Dewi, kembali di Depok. Ibu Dewi. Oh, tadi yang terputus Ibu Dewi. Iya. Yang terputus. Oh, iya. Alhamdulillah. Siap, sekarang sudah berganti jadi al-fi'lul mudhari Ibu Dewi. Siap? Iya. Ya. Baik, saya berikan apa fi'il mudhari' dari fatahah? Fatahah yastahu. Naam, silakan. Huwa? Huwa yastahu. Naam. Hum yastahuna. Iya. Dia yastahu. Hunna yastahna. Iya. Anta tastahu. Antum tastahuna. Anti tastahina. Iya. Antunna tastahna. Ana astahu. Nahnu naftahu. Alhamdulillah, tidak terputus sekarang ini, alhamdulillah. Berikutnya, satu lagi. Bu Dewi, siap? Siap. Mana'a, apa al-mudhari'nya? Yamna'u. Yamna'u, mana mana'a yamna'u? Mencegah. Mencegah. Mencegah, na'am. Teruskan. Ya. Huwa? Huwa yamna'u. Na'am. Hum yamna'una. Ya. Ya tamna'u. Hunna yamna'na. Anta tamna'u. Antum tamta'una. Tamna'una. Tamna'una. Anti? Anti tamta'ina. Nun, nun. Tamna'ina. Nun, setelah mim. Bukan tamta, tapi tamna. Oh. Tamna'ina. Iya. Anti tamta'ina. Naam, antunna. Antunna tamta'na. Iya. Tamna'na. Tamna'na. Naam. Tamna'na. Naam. Ana amna'u nahnu namna'u. Naam, syukran. Syukran Bu Dewi. Jazakallah khair. Wa'iyakum. Barakallahu fiki. Assalamualaikum. Nah, terima kasih Ibu Dewi dan di Depok yang telah terhubung kembali dan alhamdulillah telah menyampaikan dan ikut berarti di kesempatan malam hari ini. Di belakang beliau, silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita berikan kesempatan. Enam. Halo. Baik, silakan. Di layanan lain telepon untuk Anda yang ingin bergabung di 0218236543. Baik, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Said di Bogor, Ustaz. Umu Said Bogor. Nah, ahlan wa sahlan. Marhaban biki ya Umu Said. Marhaban bika ya Ustaz. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Wa anti kaifa haluki? Ana bikhair alhamdulillah. Mustaiddah ya Umma Said? Naam Ustaz. Syariba, ma mudhari'uhu? Syariba. Syariba yashrabu. Tafaddali. Huwa yashrabu. Hum yashrabuna. Naam. Anta tashrabu. Antum yashrabna. Antum. Antum tashrabuna. Naam. Anti tashrobina, antunna tashrobna. Naam. Ana ashrobu, nun ashrobu. Taib. Kasara, ma mudhari'uhu, kasara. Kasara, yaksuru ya sadi? La, yaksiru. Yaksiru. Naam. Kasara, yaksiru. Naam, tafaddali. Huwa yaksiru. Ma mana kasara yaksiru ya Umma Said? Patah, Ustaz. Nah, patah atau pecah. Nah, nah. Terus. Huwa yaksiru. Hum yaksiruna. Anta taksiru. Hiya. Hiya dulu. Hiya taksiru. Hunna taksirna. Hunna, bagaimana Umma Said? Hunna taksarna. Umma Said, hunna. Yaksirna. Pulang ya Seth ya. Cepat deh. Kasar tadi kasar royak siru ya Seth ya. Iya, huwa yaksiru. Huwa yaksiru, hum yaksiru. Nah, anta taksiru. Antum. Sebelum anta ada yang terlewat, sepertinya terlewat juga di fiil yang pertama tadi. Hiya. Hiya. Hiya yaksiru. Hunna yaksirna. Nah, Umma Said sepertinya tidak konsentrasi malam ini. Hiya taksiru. Ulang sekali lagi, Mu. Hiya taksiru. Anta Takfiru. Ya Umas Said. Konsentrasi. Masih ada yang terlewat tadi yang belum disebutkan. Huwa yaksiruna. Anta takfiru. Hiya. Umur udah berkali-kali langsung ke anta tadi. Hiya takfiru. Hunna yaksirna. Iya. Baru anta. Anta taksiru. Antum taksiruna. Nah, Ustaz. Terus. Anti taksirina. Ya. Antunna taksirna. Ana? Ana aksiru, nahnu naksiru. Nah, sudah berapa fail yang Ana sebutkan tadi? Sudah dua. Tayyib, syukuran. Cukup. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ummu Said di Bogor atas kebersamaannya di malam hari ini. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di latihan dalam mentasrif ilmu dhari di malam hari ini. Halo, kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah. Baik, silakan. Labas Ummu Abdillah. Silakan, tafadhali Ummu Abdillah. Fi'il mudhari dari kataba. Yaktubu. Nah, tafadhali. Huwa yaktubu. Hum yaktubuna. Iya, yaktubu. Huna yaktubna. Nah. Anta taktubu, antum taktubuna, anti taktubina, antuna taktubna, ana aktubu, nahnu naktubu. Mumtaz. Syariba? Yashrabu. Tafaddali. Huwa yashrabu, hum yashrabuna, iya tasrabu, tuna yashrabna, anta tasrabu, antum tasrabuna, anti tasrobina, antuna tasrobna, ana asrobu, nahnu nasrobu. Masya Allah, ahlan, masya Allah, barakallahu fiik. Syukur. Jazakallahu khair ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon yang lainnya saja. Silakan. Nah, untuk Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada yang menyimak siaran kami di malam hari ini, silakan untuk bergabung bersama kami di 0218236543. Nah, sudah ada yang masuk kembali. Halo. Iya, silakan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Naam, silakan. Iya, masih bersama kami, Bapak. Halo. Halo. Iya, dengan siapa, di mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan Bapak siapa? Ayo, Pak, sudah masuk, silakan. Baik. Naam. Nampaknya terputus. Kembali untuk Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada yang sudah terhubung bersama kami, silakan langsung mengecilkan radio ataupun televisinya sehingga Anda dapat fokus di gagang telepon atau handphone Anda saja. Baik, di belakang Ummu Abdillah tadi yang terhubung. Nah, dengan Ibu Maisurah lagi, saya mau nyoba, Ustaz. Ibu Maisurah. Iya. Nah, silakan. Nah, silakan Ummu Maisurah. Dari Laibah boleh, Ustaz? Ya. Dari Laibah boleh? Laibah boleh. Ya. Huwa yal'abu, hum yal'abuna, hiya tal'abu, hunna yal'abna, anta tal'abu, antum tal'abuna, anti tal'abina, antunna tal'abna, ana al'abu, nahnu nal'abu. Mumtaz. Satu lagi Ummu. Ibu Maisurah. Akala bercakap. Ya? Akala. Apa fi'il mudhari'nya? Huwa ya'kulu. Baik. Hum ya'kuluna. Ya ta'kulna. Ya ta'kulina. Bagaimana dia? Ya kulna. Anta ta'kulu. Sebentar Ummu, pelan-pelan dari hiya. Hiya ta'kulu. ta'kulu. Hiya ta'kulu. Terus? Hunna ya'kuluna. Iya, terus. Anta ta'kulu. Antum ta'kuluna. Anti ta'kulina. Antunna ta'kulna. Ana a'kulu. Nahnu na'kulu. Ana a'kulu. Untuk ana di situ. Iya, ana a'kulu. Nahnu na'kulu. Karena a-nya double, umu a'kulu. Asalnya oh, begitu. Iya, langsat. Nah, tapi karena untuk lebih memudahkan, maka a'kulu jadi panjang. Iya, langsat. Nah. Syukuran, syukuran Ibu Maisuro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu mungkin kekhususan di iya. Kata akulu tadi. Satu. Untuk fi'il yang di depannya adalah Hamzah. Hamzah, tidak hanya akala, tapi di antaranya akhada juga begitu. Berarti nanti ana akhudu. Nah. Nah. Dipanjangkan yang harusnya akhudu begitu. Satu. Nah, asalnya menjadi, akhudu. Menjadi akhudu. Menjadi akhudu. Nah. Nah. Barakallahu fiksat. Dan silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa dalam mentasrif ilmu dari di malam hari ini. Kita berikan kesempatan yang lainnya. Now. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Bapak siapa? Mau nanya. Oh, mau bertanya. Bapak siapa ini? Pak Iwan. Pak Iwan. Now, silakan, Pak. Mau nanya, Ustaz. Boleh ya? Tafadhal, ya, silakan. Ya, mengenai ini tasrif itu. Ya. Yang pernah kita pelajari 40 tahun yang lalu. Masyaallah. Ya. Beda tasrifnya. Biasanya ada mufrad, musanna dan jamak. Ah, musanna. Ya, tapi itu saja, Pak. Musannanya enggak disebutin gimana itu? Itu saja, Pak, pertanyaannya, Pak. Itu saja. Terima kasih. Baik, saya jelaskan insyaallah. Kita jelaskan insyaallah. Pak Iwan, silakan. Pak Iwan, kalau Bapak mengikuti jilid kedua ini dari awal, memang dhamir yang baru kita pelajari itu baru mufrad dan jamak saja. Ini metode buku ini mengakhirkan dhamir al-muthanna. Jadi bukan beda, Pak. Belum kita pelajari. Jadi kalau Pak Iwan belajar jilid 2 bersama kita dari awal sampai pelajaran 14 ini, Bapak nanti akan temukan bahwa penulis mengakhirkan al-musanna. Jadi bukan beda, tapi belum dipelajari. Sengaja kita membatasi hanya mufrad dan jamak saja dulu di sini, sesuai dengan batasan yang ada di buku. Bukan kami berbeda dengan tasrif yang pada umumnya, tidak. Karena nanti huma dan antuma insyaallah akan ditemukan di pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan ini metode buku ini begitu, Pak. Kalau Pak Iwan belajar dari jilid 1 dari buku ini, mudah-mudahan Pak Iwan mendengarkan penjelasan kita. Kalau Pak Iwan belajar dari jilid 1 dari buku ini, uniknya di buku ini al-musanna diakhirkan. Hatta pembahasan isim yang musanna saja itu di akhir-akhir. Yani kurang lebih pelajaran 15 ke atas, ini hampir mendekati pelajaran 20, baru ada al-musanna. Saya tidak tahu mengapa demikian metode penulis, tapi itu yang kita ikuti di buku ini, dan juga nanti tasrif huma dan antuma nanti akan didapatkan nanti insyaallah. Hanya saja di sini batasan yang sudah kita pelajari baru huwa hum, jadi huma belum. Kemudian anta hiya hunna, huma mu'annas juga belum. Anta antum, antuma belum. Kemudian anti antunna dan ana nahang. Nanti insyaAllah akan dibahas di waktunya insyaAllah. Nah, barakallahu fiik. Dan ini menunjukkan metode yang berbeda dari buku yang berbeda. Mungkin yeah. memiliki perbedaan dalam mempelajari bahasa Arab. Betul, buku ini kalau kita perhatikan dengan seksama, dia memaparkan tasrif itu secara bertahap, tidak sekaligus satu pelajaran selesai. Dan uniknya begitu, huwa, hum, kemudian setelah itu hiya, hunna, kemudian setelah itu anta, antum, kemudian setelah itu anti, antunna, terus sampai beberapa tahap, baru lengkap seluruhnya al-fi'lul mudhari. Hanya saja khusus untuk fi'l amr, ya Abdul Ghaffar, untuk fi'l amr, dia satu pelajaran langsung semuanya. Karena memang fi'l amr hanya dhamir hanya satu saja. Dhamir al-mukhatab saja. Kalau itu iya, satu pelajaran, pelajaran 14 selesai sudah fi'l amr. Baik, nah, Ustaz, barakallahu fiik. Dan demikianlah Bapak Iwan, semoga dapat difahami. Mungkin memang berbeda dengan apa yang telah Bapak pelajari dari buku yang 40 tahun silam ya Bapak. Dan silakan pendengar maupun pemirsa yang lainnya, untuk Anda yang ingin turut bergabung bersama kami di malam hari ini, kita persilakan. Naam. Ya, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Ya, kembali untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya di 0218236543 masih di latihan mentasrif dari fi'il mudhari. Naam, halo. Baik, sudah ada yang masuk kembali di layanan telepon. Halo. Ya, terputus. Terputus ya. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung di malam hari ini dalam berlatih mentasrif dari fi'il mudhari sebagaimana yang telah dicontohkan beberapa penelpon yang sebelumnya. Naam. Kita sapa kembali. Halo. Baik. Sudah masuk. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, di mana? Dengan Pak Samsul di tengah-tengah, Pak. Pak Samsul, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya, Pak. Ya udah. Baik, alhamdulillah. Silakan. Pak Samsul dari mana tadi? Nah, Pak Samsul dari Serengseng, Pak. Tolong Agung. Dari Tolong Agung, Pak. Dari Serengseng. Ah, oh, Serengseng. Ah, oh, Serengseng. Ya. Baik, baik. Ya, mau gabung nih, Ustaz. Iya, silakan. Kami persilakan. Saya mau nanya kalau untuk mendapatkan bukunya di mana, Ustaz? Oh, itu saja yang mau ditanyakan? Atau mencoba mencoba berlatih? Mau dulu? Berikut berlatih? Iya, mau ikut berlatih. Ya, baik. Nanti bukunya dijelaskan sama Abdul Ghaffar. Bagian saya mengatakan sebab Pak. Siap? Oke. Okay. Baik. Apa fi'il mudhari dari jama'ah? Pak siapa tadi? Pak Faisal? Pak mohon maaf, Pak siapa tadi? Iya, dengan Pak siapa tadi? Dengan Pak Samsul. Pak Samsul. Ya. Siap, Pak Samsul? Ini baru mau belajar dari tahun, Pak. Oh, baik, baik. Berarti Pak Samsul tidak ikut dari awal tadi ya? Tidak ikut dari awal tadi? Enggak. Oh ya, baik, tidak apa-apa, tidak apa. Nanti kita jelaskan dari bukunya dapat didapatkan di mana, insya Allah. Ya, dikirim apa dibeli sendiri apa nanti gimana? Nanti dijelaskan, insya Allah. Nanti Bapak tutup teleponnya, nanti dijelaskan, insya Allah, oleh Abdul Ghaffar, insya Allah. Oke, makasih, Ustaz, ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Samsul yang telah bergabung di malam hari ini. Dan ikuti kajian ini hingga akhir acara. Insya Allah di akhir acara kita akan sampaikan untuk Anda yang memiliki bukunya, dapat menghubungi kami melalui telepon ataupun dapat mendownload. Silakan untuk Anda yang ingin berlatih di kesempatan malam hari ini, kita berikan kesempatan yang lainnya dari layanan lain telepon. Naam. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Abu Irfan. Abu Irfan di Tambun. Naam. Ahlan wa sahlan ya Abu Irfan. Ahlan bik, Ustaz. Insyaallah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair, insyaallah. Siap Abu Irfan? Insyaallah. Baik. Al-fi'l al-mudhari' dari jama'ah. Jama'ah. Ya. Jama'ah yajma'u. Yajma'u. Huwa yajma'u. Hum yajma'una. Ya. Iya, tajma'u. Kunna yajma'na. Yajma'na, sahih. Terus anta tajma'u. Ya. Antum tajma'una. Anti tajma'ina. Antunna tajma'na. Ana tajma'u. Nahnu najma'u. Mumtaz, mumtaz. Apa makna jama'a yajma'u ya Abu Irfan? Mengumpulkan. Mengumpulkan, syukur. Satu lagi ya Abu Irfan. Fi'il mudhari dari akala. Akala sudah tadi ya. Kita ganti yang lain. Abir, mohon maaf, sudah tadi. Kita ambil ghasala. Apa mudharinya? Naam. Huwa ghasalu. Hah? Bagaimana fi'il mudhari-nya ya? Naam. Ghasala yagsilu. Naam. Huwa yagsilu. Huwa yagsilu. Hum yagsiluna. Kia tagsilu. Kunna yagsiluna. Anta tagsilu. Antum tagsiluna anti, tagsilina antuna, tagsilna ana, agsilu nahnu nagsilu. Mumtaz, barakallahu fiik. Syukran ya Befan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abu Irfan yang bergabung dari Tambun. Kita lanjutkan, Ustaz. Nah, kita masuk ke fil amr ya. Terakhir, bagian terakhir yang perlu kita latih pada malam ini, yakni fi'lul amri, kata kerja perintah, yang mana ini dijelaskan secara khusus di ad-darsur rabi' asyar. Kita ambil contoh di sini, ana contohkan satu fi'il. Di sini kita ambil idhab. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa fi'il amr ini, sebelum kita minta kepada ikhwah akhwat, kita ingatkan kembali bahwa fi'il amr ini dhamirnya hanya al-mukhatab saja. Jadi fi'il amr yang kita tasrif nanti yang hanya diisnadkan kepada al-mukhatab saja. Maka anta, antum, anti, dan antunna. Nah, kita pilih idhab. Huwa, anta, idhab. Antum idhabu. Anti idhabi. Antunna idhabna. Nah, ana ulang. Anta idhab, yani pergilah kamu. Antum idhabu, pergilah kalian. Anti idhabi, pergilah kamu perempuan. Dan antunna idhabna. Nah, mudah insyaAllah. Nah, kita minta ikhwat-ikhwat di rumah, tafadhal. Nah. Baik, silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung. Kita sekarang untuk berlatih dari tafsir fi'il amr. Silakan untuk Anda yang ingin mencobanya melalui line telepon, kita angkat kembali. Naam. Halo. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line-line telepon di nomor 021-823-6543. Kita angkat kembali di kesempatan malam hari ini. Baik. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma Sambas. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk ya Abu Salma? Alhamdulillah, ala bil khairin insyaallah. Siap, Abu Salma? Naam. Nah, fi'il amr dari kataba yaktubu, fi'il amrnya? Uktub. Uktub. Silakan ditasrif. Anta uktub, antum uktubu, anti uktubi, antunna uktubna. Mumtaz. Kemudian alima ya'lamu. Apa fi'il amrnya? I'lam. I'lam, mumtaz. Silakan. Anta i'lam, antum i'lamu, anti i'lami, antunna i'lamna. I'lamna, mumtaz. Satu lagi, ya Abu Salma. Abada ya'budu. Abada ya'budu, u'bud. U'bud, silakan. Anta u'bud, antum u'budu, anti u'budi, antunna u'budna. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair ya Aba Salma. Wa'ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Salma yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kita berikan kesempatan kembali. Sebelumnya saya di sini ada pertanyaan pesan singkat yang bertanya tentang fil mudhari dan fil amr dari kata qala. Qala yaqulu qul. Dan patokannya untuk menentukan fil amr seperti yang pernah kita jelaskan, lihat ainul fi'li pada al fi'lul mudhari. Nah, maka di sini qala yaqulu qul. Nah. Ya. Itu hilang tulisan wawunya saja. Langsung kaf dan lam. Betul sekali. Nah, ada fi'il yang ada huruf yang tidak kita tampakkan di situ. Jadi hanya dua saja. Qul. Nah, dia tidak menggunakan hamzah wasal seperti yang digunakan fi'il amr yang lain. Baik. Nah, barakallahu fikum. Dan demikian dari pertanyaan dari pesan singkat tadi. Silakan kembali di latihan tasrifil amr di belakang bapak yang mentasrif terakhir tadi. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam, dari mana atau dengan siapa? Dari Pak Iwan di Puncak. Pak Iwan di Puncak ya. Puncak Bogor maksudnya? Bogor. Betul, Puncak Bogor. Pak Iwan, sehat Pak Iwan? Ya, siap. Mengikuti dari awal Pak Iwan tadi ya? Mengikuti dari awal. Ya, alhamdulillah. Sa'ala yas'alu, apa fi'il amarnya? Sa'ada. Sa'ala. Sin alif lam. Sa'ala. Oh, sa'ala yas'alu. Ya. Apa fi'il amarnya? Is'al. Is'al, sahih. Silakan ditasrif. Sa'ala yas'alu is'al. Anta is'al. Antum? Antum is'alu. Is'alu, bagus. Anti? Anti is'ali. Antunna? Antunna is'alna. Nah, asal Pak Iwan tahu rumusnya, agak tadi bisa semua insyaAllah. Siap? Dua fi'il lagi, Pak Iwan? Siap dua fi'il lagi? Tadi sudah betul, sudah selesai tadi, sudah. Sekarang fi'il yang lain. Syariba. Syariba yasrobu. Fi'il amarnya? Isrob. Isrob, iya. Silakan. Ditasrif. Isrob, isrobu, isrobi. Antunna? Isrobna. Isrobna, mumtaz. Satu lagi, Pak Iwan. Kataba yaktubu. Uktub. Silakan. Kataba yaktubu uktub. Uktub, uktubu, uktubi. Satu lagi. Antunna. Uktubna. Uktubna. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair Pak Iwan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Iwan yang telah bergabung dari Puncak Bogor. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa, baik pendengar maupun pemirsa yang lama ataupun yang Anda ingin bergabung di kesempatan ini, untuk pendengar baru dapat menghubungi kami di layanan lain telepon. Now. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Naam. Iya, terputus nampaknya. Silakan di kesempatan berikutnya, pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita coba angkat. Halo. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung dalam tasrif fi'il amr di kesempatan malam hari ini, kami persilakan untuk bergabung di kesempatan malam hari ini. Naam. Halo. Di layanan lain telepon di 021-823-6543. Baik, silakan. Nah, kembali kami persilakan untuk Anda yang ingin bertanya pula dapat bertanya melalui pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baik, silakan, sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Dewi kembali. Ibu Dewi. Di mana tadi Ibu Dewi? Depok. Di Depok, nah. Alhamdulillah. Iya. Apa, Pak? Silakan, Ibu Dewi. Ibu Dewi jadi penutup kita malam ini. Fi'il amr daripada qatala yaqtulu. Uktul. Nah, silakan. Tasrif. Uktul, uktuli, uktulu, uktuli, uktulna. Ulang sekali lagi, Umu. Anak dengar ada lima tadi. Anta uktulu. Anta uktulu? Anta uktul. Naam. Antum uktulu. Anti uktuli. Antuna uktulna. Mumtaz. Qara'a yaqra'u. Iqra. Naam. Anta iqra. Antum iqra'u. anti ikro'i antunna ikro'na. Nah, satu lagi Bu Dewi. Jalasa yajlisu. Ijlis. Nah. Anta ijlis. Antum ijlisu. Anti ijlisi. Antunna ijlisna. Ah, mumtaz. Masya Allah Bu Dewi. Lulus sudah. Al-madhi, al-mudhari, dan al-amr. Semuanya ya. Bagus semua. Alhamdulillah. Tiga kali masuk. Masya Allah. Tiga kali masuk. Tiga kali masuk. Masya Allah. Syukuran Bu Dewi. Jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas kebersamaannya dan ditunggu pula di kesempatan-kesempatan kajian atau pelajaran bahasa Arab yang selanjutnya. Nah, Ustaz, barangkali kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Nah, sebenarnya tidak dalam bahasan kita di malam hari ini, namun pembahasan yang lalu, Ustaz. Kita bacakan saja, Ustaz. Ya, silakan. Insyaallah dari Madura ada Bapak Edi di sini. Ustaz, apakah ada perubahan adat ma'dud pada angka 1 dan 2? Ya, pada angka satuan dalam hal rofa, nasab dan jazm. Wala, mohon diulang sekali lagi, apakah? Baik. Apakah ada perubahan adat ma'dud pada angka 1 dan 2, Ustaz? Di angka belasan atau di angka... Pada angka satuan. Satuan. Misalnya... Dalam hal rofa, nasab dan jazm. Oh, ya, untuk angka 1 dan 2 jika dia berdiri sendiri sebagai al-adad misalnya, sebagai contoh kita contohkan misalnya babun wahidun. Angka 1 dan 2 untuk angka 1 dan 2 khusus ketika dia berdiri sendiri wahidun dan ithnani, maka pertama urutannya di belakang. Urutannya di belakang setelah al-ma'dud. Beda dengan angka 3 sampai 10 dan seterusnya. Dia di depan baru ma'dudnya. Khusus untuk angka 1 dan 2 jika dia berdiri sendiri babun wahidun. Kemudian babani ithnani. Dan di sini di angka 2 khususnya sudah kita jelaskan ketika dia menjadi al-adad babani ithnani, di sini seringnya ithnani seringnya dihapus. Karena sudah diwakili dengan bentuk musanna dari babani, babani, dua pintu. Bentuk itu sudah menunjukkan angka dua. Sehingga terkadang, bahkan seringnya tidak usah disebutkan angka ithnani setelahnya. Kemudian yang kedua di sini posisinya sebagai na'at, sebagai sifat dia. Maka iya, dia berubah sesuai dengan perubahan al-man'ut. Kalau kita kembali ke kaidah na'at dan man'ut, kita tahu bahwa na'at itu, sifat itu mengikuti al-mausuf, mengikuti al-man'ut. Maka kalau man'utnya marfu', maka na'atnya juga marfu'. Babun wahidun. Atau qalamun wahidun. Tapi ketika dia mansub, maka ikut mansub juga. Qalaman wahidan. Begitu pula kalau majrur, ikut majrur. Qalamin wahidin. Dan begitu seterusnya. Dari segi i'rab, marfu, mansub, dan majrur ikut dengan i'rab daripada al-man'ut karena posisinya sebagai na'at. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian melanjutkan di pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ya. Apakah semua angka 1 hingga 9 adalah mu'rab? angka 1 dan 9? 1 hingga 9. Mu'rab. Maksudnya? Di mana diletakkan? Di mana? Dia harus dirinci terlebih dahulu soalnya. Berdiri sendirikah? Atau di ketika bergabung dengan angka belasan atau bergabung dengan angka puluhan? Nanti beda-beda lagi nanti penjelasannya. Nah, kalau dia berdiri sendiri, seperti tadi, maka dia bisa mu'rab kalau berdiri sendiri, bisa. Dia bisa berubah harokatnya. Tadi sudah kita jelaskan angka 1 dan 2. Sekarang angka 3. Nah, salah satu kutubin misalnya. Nanti antum akan lihat salah satu ini bisa berubah menjadi salah satu, bisa salah satu, bisa salah satu, tergantung di mana diletakkan dan tergantung apa kata sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya harful jar misalnya, maka dia majrur, atau posisinya sebagai mudhafun ilaih, maka dia majrur, bisa salah satu. Nah, ini sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Adapun ketika angka 1 sampai 10 dia digandengkan dengan angka 11, belasan misalnya 11 sampai 19, maka ini lagi lain lagi babnya. angka 11 sampai 19. Ini sebenarnya pertanyaan yang belum kita pelajari, tapi tidak apa-apa karena sudah ditanyakan. 11 dan 12 untuk angka 1 dan 2 yang ditempelkan bersama angka 10. Jadi 1 tambah 10. Berarti misalnya ahada asyara. Kemudian ithna asyara. Di sini di 11 sampai 19 di sini dia mabni kecuali angka 12. Angka 12 dia nanti disamakan dengan al-muthanna. Bisa ithna, bisa ithnai. Bisa berubah menjadi alif atau menjadi ya. Adapun 3 sampai 9, maka dia mabni. Mabni ala fathil juz'ain. Dia mabni dengan dua angkanya itu sama-sama fathah. Thalathata asyara. Dimanapun posisinya maka begitu. Dimanapun posisinya maka begitu. Namun ketika dia masuk digandengkan dengan angka puluhan, mulai dari 21 sampai 99 misalnya, baru di sini dia mulai mu'rab lagi, sama seperti ketika dia masih berdiri sendiri. Nah, ini penjelasan yang sebenarnya kita belum sampai ke sana. Nanti penanya ikuti jilid 3. Siapa tadi penanya dari Madura? Pak Edi. Pak Edi ikut jilid 3. Dan di situ nanti penjelasannya akan lebih rinci dengan Ustaz Mas'ud Mahmud insyaallah. Nah, barakallahu fiksan. Dan demikian Pak Edi dari Madura dapat mengikuti pelajaran bahasa Arab jilid yang ketiga, yaitu di hari Jumat esok bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC hafizahullahu taala di hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat pula. Baik, selanjutnya pertanyaan mungkin ini sudah dijawab tadi Ustaz berkenaan dengan fi'il madhi darosa, fi'il amr dan juga mudhari'nya apa Ustaz darosa? Darosa yadrusu udrus. Nah, ini sudah kita pelajari tadi dah. Saya drusu udrus. Dan demikian ibu atau bapak yang bertanya tadi, dan itu mungkin beberapa pertanyaan yang kami baca ya di malam hari ini. Baik, baik. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tasrif 3 fi'il. Dan ini mohon untuk terus di muraja'ah. Nah, nanti tasrif fi'il ini akan digunakan di contoh-contoh di pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, buku ini terus bertahap, kita akan semakin naik, akan semakin rumit, semakin kompleks. Tapi insya Allah dengan mengingat apa yang telah kita pelajari, yang dengan cara murojaah, insya Allah tidak akan kesulitan. Dan khususnya bagi antum yang ingin melihat tadi ada pertanyaan bagaimana tasrif darasa, fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya apa? Antum bisa menggunakan buku yang saya tulis, buku kamus bahasa Arab untuk pemula. Di bagian akhir dari buku kamus itu ada kamus fi'il, kamus kata kerja. Saya sebutkan di situ kurang lebih 200 fi'il yang kiranya mudah-mudahan bisa membantu antum semua mengetahui apa madhi, mudhari' dan maupun amarnya. Kiranya sampai sini dulu. Dan terakhir di pelajaran 14 ini ada al-kalimatul jadidah. Mohon maaf tidak sempat kita baca pada kesempatan malam ini. Dan lagi-lagi silahkan merujuk ke kitab kamus bahasa Arab untuk pemula. Di situ saya tulis buku itu memang. Di situ daftar kosakata durusul lughah jilid 1 dan jilid 2. Sehingga al-kalimatul jadidah nanti kalau antum lupa maknanya bisa merujuk ke kamus bahasa Arab untuk pemula itu, dan insyaallah ditemukan fi'il maupun isimnya insyaallah. Demikian dari ana, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk terus belajar bahasa Arab. Amin. Kita tutup subhanallahi hamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.